بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar baik Radio Roja Bandung di 1476 AM ataupun Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, juga pendengar Radio Islamic Center Bin Baz Yogyakarta di 107,8 FM dan Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah mempertemukan kita sekalipun cuma di udara ya, untuk melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat, yang pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah menjelaskan malaikat pemikul arsy. Jadi salah satu amalan yang dilakukan oleh sebagian malaikat adalah memikul arsy. Penjelasan tentang hal itu sudah kita terangkan. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu para malaikat penjaga surga yang disebut dengan khazanatul jannah. Khazanah itu jamak dari khazin, artinya penjaga. Para ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang sekarang sudah ada. Keduanya diciptakan untuk abadi, tidak akan musnah. Dan Allah telah menugaskan untuk masing-masing kedua tempat itu para malaikat. Allah sudah menugaskan di surga malaikat untuk memakmurkannya, menanamkan pohon-pohonnya, menatanya, mengatur aliran air sungainya, dan menyediakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di surga. Merekalah para penjaga surga atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan malaikat penjaga surga ini di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam Az-Zumar ayat 73, Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu menuju surga secara berkelompok-kelompok, sehingga apabila mereka sudah sampai, sudah datang ke depan pintu surga, lalu dibukakan pintu-pintu surga itu, dan berkatalah para malaikat penjaga surga, "Keselamatanlah atas kalian. Dahulu ketika di dunia kalian orang-orang baik, maka masuki surga itu secara abadi." Para malaikat menyambut orang-orang mukmin dengan sambutan yang sama dengan sambutan yang mereka ungkapkan kepada bapak-bapak kita semua, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, yaitu menyampaikan salam. Para malaikat penjaga surga masuk ya di surganya, menemui orang-orang mukmin dan menyampaikan salam serta ucapan selamat kepada orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga. Allah menerangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itulah surga Aden. Mereka memasuki surga Aden ini beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak turunan mereka. Jadi mereka berkumpul dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Di surga nanti sekeluarga besar itu ngumpul lagi, bertemu dengan ayah dan ibunya, bertemu dengan kakek neneknya, kalau semuanya ahli surga, bertemu dengan anak-anaknya, dengan menantunya, dengan cucu-cucunya, terus ke bawah. Dan para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu sambil mengucapkan keselamatanlah atas kalian karena kesabaran kalian dulu waktu di dunia, sabar ketika melakukan ibadah. Artinya continue, terus-terusan, tidak berhenti di tengah jalan, tidak asal-asalan, tidak bolong-bolong. Sabar juga di dalam menjauhi semua kemaksiatan, semua perkara yang diharamkan. Karena tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa meninggalkan kemaksiatan, mengingat kemaksiatan itu mengandung daya tarik yang luar biasa besar. Sebab di dalam kemaksiatan terkandung kesenangan, ya, yang apabila kita tidak memiliki kesabaran untuk menghindarinya, kita bisa-bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Ya, menggibahi orang dalam sebuah majelis, ya, pertemuan, menyenangkan, berdusta, menyenangkan, ya, kemudian mabuk-mabukan, menyenangkan, kemudian berjudi, menyenangkan, mengasyikkan, berzina, menyenangkan, mengasyikkan. Semua yang Allah haramkan itu mengandung unsur kesenangan, dan siapa yang pernah mencobanya, dia akan ketagihan, akan kecanduan, akan ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Tanpa kesabaran kita tidak bisa menghindarinya. Juga sabar ketika menerima ujian atau musibah, takdir-takdir Allah yang buruk yang menimpa kita, yang sering kali dan setiap kali, bukan hanya sering, setiap kali itu menimpa, kita merasakan penderitaan, merasakan kesengsaraan, kesedihan, ya, air mata kita keluar, kemudian hati kita juga mendung, ya, terasa gelap, pikiran kita kalut, perasaan kita juga galau, risau, resah, gelisah. Nah, tanpa kesabaran kita bisa putus asa. Tanpa kesabaran kita bisa histeris, bisa menunjukkan perilaku dan ucapan yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Tanpa kesabaran, di tengah penderitaan kita bisa lari mencari kompensasi yang menyenangkan sekalipun itu kemaksiatan. Betapa banyaknya orang karena menderita, karena sengsara, karena sedih, karena dapat musibah, dia mabuk. Dia lari ke narkoba. Dia pergi lari ke tempat-tempat hiburan yang menyesatkan dan merupakan sumber dosa. Sumber turunnya murka Allah Azza wa Jalla. Jadi hanya orang-orang yang sabar bisa continue dalam beribadah, bisa tetap istiqamah dalam menjauhi kemaksiatan, dan bisa tegar, ya, dalam menghadapi segala macam cobaan dan penderitaan. Makanya ketika masuk ke dalam surga orang-orang mukmin itu oleh para malaikat disambut dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah atas kalian karena kesabaran kalian. Fani'ma uqbaddar. Dan itulah sebaik-baik, ya, tempat tinggal. Sebaik-baik tempat tinggal yang abadi. Orang yang pertama kali dibukakan pintu surga oleh para malaikat penjaga surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah. Fastaftihu fayaqulu al-khazin man ant? Faqulu Muhammad. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Berkatalah malaikat penjaga surga, "Siapa engkau?" Aku menjawab, "Muhammad." Malaikat itu berkata, "Ya, untukmu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga ini untuk seorang pun sebelum engkau." Jadi tidak ada orang yang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Imam Ibnu Katsir, "Wa tadkhulul malaikatu 'alaihim minha huna wa minha huna bitahni'ati bidkhulil jannah fa inda dukhulihim iyyaha tafada 'alaihimul malaikah muslimin muhani'in lahum bima hasala lahum min Allahi min at-taqrib wal in'am wal iqamah fi daris salam fi jiwari sadiqin wal anbiya war rusulil kiram nas'alullaha yaj'alana minhum." Kata Imam Ibnu Katsir, para malaikat masuk menemui mereka dari sini, dari sana, dari semua pintu dengan memberikan sambutan tahniah, ucapan-ucapan selamat karena mereka masuk surga. Maka ketika mereka masuk surga, ya, para malaikat pun menyambut mereka dengan memberikan salam keselamatan, memberikan kata-kata yang mengucapkan selamat karena mereka itu memperoleh kedudukan yang sangat dekat, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, memperoleh berbagai macam kenikmatan, tinggal secara abadi di negeri yang penuh keselamatan di samping para shodiqin, para nabi dan para rasul yang kiram, yang mulia, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua masuk ke dalam golongan mereka, masuk ke dalam golongan para penghuni surga. Semua ayat dan hadis-hadis tadi menjelaskan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah di surga dan mereka mengamalkan amalan-amalan yang Allah perintahkan selama di surga, yaitu menyambut orang-orang mukmin ahli surga, membukakan pintu surga gitu, dan memberikan banyak kenikmatan di dalam surga kepada para penghuni surga, yang semoga Allah memasukkan kita termasuk golongan para penghuni surga kelak. Itulah amal yang kedua, yaitu menjaga surga. Amalan ketiga sebaliknya, menjaga neraka. Kalau Allah menugaskan beberapa malaikat di surga, Allah juga menugaskan beberapa malaikat di neraka untuk menyalakan api neraka, mengazab para penghuni neraka, menanam pohon-pohon, rumah-rumah di dalam neraka untuk ahli-ahli neraka. Dan penjelasan ayat tentang para malaikat penjaga neraka dalam Al-Quran banyak dan diungkapkan berulang-ulang. Ya. Contohnya, dalam surah Al-Muddathir ayat 26 sampai ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar, Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu neraka yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Maksudnya tidak membiarkan para penghuninya di dalamnya, tapi disiksa. Tidak ada yang tersisa. Lawahatul bashar, sangat membakar kulit dari tubuh setiap penghuni neraka. Alaiha tis'ata asyar, dan di atas malaikat itu ada di atas neraka itu ada 19 malaikat. Nah, 19 malaikat itu mereka adalah para penjaga neraka Jahannam yang sangat besar. Dan di samping itu ada malaikat-malaikat lain yang ikut membantu mereka, yang jumlahnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah dari seluruh tentara Allah dalam neraka kecuali Allah, saking banyaknya. Dan penghulu atau pemimpin para malaikat penjaga neraka, dan termasuk yang paling besar adalah malaikat yang oleh Allah disebut dengan sebutan malaikat Malik. Kita sudah pernah membahas nama-nama malaikat yang diterangkan, disebutkan dalam Al-Quran. Selain Jibril, Mikail, gitu ya. Ada lagi malaikat yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran, yaitu siapa? Malik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 sampai 78. Ya, Allah berfirman di dalam kedua ayat itu, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Maka berteriaklah para penghuni neraka yang sedang mengalami siksaan yang dahsyat. Kata mereka, wahai Malik. Malik ini nama malaikat penjaga neraka. Ndaklah Tuhanmu itu mematikan kami saja. Ndaklah Allah itu membuat kami mati ajalah daripada disiksa kayak gini gitu ya. Maka malaikat Malik menjawab, kalian tinggallah tetap di sini. Dulu kami telah datang kepada kalian dengan membawa kebenaran, tapi kebanyakan dari kalian membenci kebenaran itu. Walaupun orang yang membawa menyerukan kebenaran itu tadinya orang yang kalian percayai, orang yang kalian cintai, orang yang akhlaknya paling mulia menurut kalian gitu, seperti Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus jadi Nabi, jadi Rasul, sebelum beliau mengumandangkan kalimat Tauhid, menyampaikan kebenaran, beliau itu orang yang paling dicintai oleh seluruh masyarakat di Mekah. Di apa namanya, berikan julukan Al-Amin, manusia yang paling terpercaya, paling jujur, paling amanah, paling suka menyambung silaturahmi, paling suka membantu orang, ramah gitu ya, full senyum, selalu peduli perhatian kepada semua orang. Semua orang tidak ada yang tidak suka, semuanya suka. Semuanya mencintai Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi. Ya. Tapi ketika kebenaran ya dikumandangkan, disampaikan oleh beliau, berbalik. Yang tadinya menggelari dengan Al-Amin sekarang berbalik menjadi pendusta. Yang tadinya diberi gelar pemersatu ya, kabilah-kabilah di Mekah, karena mereka hampir berantem perang gara-gara berebut ingin meletakkan batu Hajar Aswad yang jatuh di Ka'bah. Hampir mereka berantem ya. Datang Nabi Muhammad SAW lalu menjadikan semuanya bersatu. Itu pemersatu, persatuan. Ya, pencegah terjadinya keributan antar kabilah. Setelah menyampaikan kebenaran, berbalik menjadi pemecah belah persatuan bangsa Arab. Segala macam sudah yang buruk-buruk, gelar-gelar buruk sudah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kurang apa beliau. Makanya kata malaikat Malik, kamu tinggal tetap dalam neraka ini. Ini kepada orang-orang kafir. Dulu kami telah datang kepada kalian membawa kebenaran, tapi kalian benci kebenaran itu. Bukan membenci orangnya. Orangnya tadinya kalian sukai, kalian cintai. Tapi yang kalian benci adalah kebenaran yang dibawanya. Ayat tadi menunjukkan adanya malaikat yang namanya Malik di dalam neraka sebagai penjaga neraka. Ya. Allah pun menerangkan beberapa sifat malaikat yang ada dalam neraka. Sebagaimana diterangkan dalam At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Manusia maksudnya ya manusia penghuni neraka. Batu artinya ya sebagian ulama menyatakan pertama batu-batu berhala yang disembah. Kedua, sebagian ulama lagi menyatakan batu yang dimaksud di sana batu kibrit. Kibrit itu bahasa kitanya apa tuh yang bau di kawah tuh? Belerang, batu belerang. Batu belerang. Lalu mereka para ulama menjelaskan kenapa di dalam neraka ada batu belerang yang menjadi kayu bakarnya. Kayu bakarnya bukan kayu, tapi batu belerang. Karena batu belerang itu memiliki 5 keistimewaan yang buruk. Pertama, batu belerang itu kalau dibakar panas yang ditimbulkannya lebih panas lagi dibanding kayu bakar yang lain. Lebih panas dengan batu belerang. Ya. Kedua, batu belerang apalagi kalau kena panas menimbulkan bau yang super menyengat. Coba umpamanya para pendengar sekalian ke kawah-kawah gunung ya. Kalau di Bandung sini ada kawah Tangkuban Parahu. Kesana, baunya. Atau dari Bandung mau ke Subang kan lewat Tangkuban Parahu. Kita masih jauh dari kawahnya, hanya di jalan ya. Tapi dalam waktu-waktu tertentu bau belerang itu menyengat banget tuh. Ketiga, batu belerang itu kalau dipanaskan menimbulkan asap tebal yang sangat pekat dan membuat pedih di mata. Ya. Kemudian yang keempat, batu belerang juga kalau kena ke kulit lengket, sangat-sangat lengket di kulit. Oleh karena itulah maka itu sangat cocok untuk menjadi kayu bakar neraka karena memberi efek siksa yang lebih dibanding dengan kayu bakar yang lain. Makanya mereka menjadi kayu bakar dalam neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu-batu. Maksudnya batu belerang. Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu ada malaikat. Malaikat itu gimana? Ghilad dan syidad. Ghilad, ya, artinya ghalidah qad nuzi'at min qulubihimur rahmah. Itu kata Al-Imam Ibn Kathir. Ghilad itu artinya berhati keras yang sudah dicabut berasa belas kasih sayang dari dalam hatinya. Ghilad itu malaikat yang tidak berbelas kasihan. Enggak ada rasa kasihan sedikit pun. Ya karena memang tugasnya menyiksa ya. Kalau umpamanya malaikat yang ditugaskan di dalam neraka punya rasa belas kasihan sedikit saja, ini saya gak akan tega menyiksa dengan siksaan yang dahsyat seperti itu. Kita aja di dunia umpamanya walaupun benci gemes ke orang, orang umpamanya mencopet, kita jadi korbannya. Mudah-mudahan ini jangan sampai teralami oleh siapapun. Ya, kita kesel banget, marah, kecewa. Terus ketangkap itu si copet. Dihajar babak belur oleh massa. Kita umpah yang jadi korbannya karena gemesnya puas melihat itu. Tapi setelah dia babak belur, dadah darah bercucuran, dia menjerit-jerit, ada enggak rasa kasihan? Ada. Udah, kasihan, sudah kepolisikan kan gitu ya biasanya. Padahal kita gemesnya banget karena dia begitu jahatnya kepada kita. Nah, ini malaikat dalam neraka memberikan siksaan jauh lebih dahsyat daripada itu. Dan mereka si raja tega. Tidak ada rasa belas kasihan sama sekali. Itu makna ghilad. Alaiha malaikatun ghilad. Adapun syidad artinya tarkibuhum fi ghayati syiddah wal kathafah. Ya. Artinya mereka itu susunan tubuhnya itu sangat kuat sehingga mereka tidak tersiksa dan tidak merasakan penderitaan sekalipun berada di dalam neraka. Tubuh mereka tidak terbakar oleh api neraka. Dan mereka tidak merasa kesakitan, panas, atau penderitaan. Walaupun mereka sama-sama berada dalam neraka dengan para penghuni neraka. Mereka tidak menderita dengan itu. Syidad, mereka sangat kuat ya tubuhnya. Dan disebutkan wal mandoril muza'ij. Mereka bentuk tubuhnya itu sangat menakutkan. Ya memang kalau di neraka tugasnya menyiksa ya jelas penampilan fisiknya juga menakutkan, sikapnya juga kasar gitu kan, tidak berbelas kasihan. Beda dengan malaikat penghuni penjaga surga ramah ya, full senyum santun. Ibarat kalau di dunia ini kalau kita umpah ke kantor-kantor atau ke hotel-hotel. Siapa yang ditugaskan di bagian front office, di bagian istiqbal, resepsionis, penerima tamu, itu pasti yang ramah-ramah baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-lakinya ganteng-ganteng, ya, cakep-cakep, kalau wanitanya cantik-cantik, fresh, muda, seger, wangi gitu kan. Dan begitu kita datang, dari jauh aja sudah senyum. Dengan sikap kedua tangan di depan dada menyalami kita dan menyambut kita dengan sambutan yang sangat menyenangkan. Lain halnya kalau umpamanya di tempat hukuman di penjara. Para petugas di sana pasti yang garang-garang, yang galak-galak. Sebab ini penjahat yang akan datangnya. Tidak ada begitu datang, selamat datang, silakan duduk. Enggak ada begitu. Pasti kasar gitu ya. Pasti dibentak ya, pasti ada tindakan fisik. Tapi itu di dunia enggak seberapa. Di akhirat ya jelas lebih mengerikan lagi daripada itu, ya. Kalau malaikat penjaga surga menyambut orang-orang mukmin ahli surga dengan sambutan yang menyenangkan, kata-kata yang santun, ya, yang membuat kita akan lebih berbahagia. Maka sebaliknya, para malaikat penjaga neraka menyambut para ahli neraka yang datang dengan cercaan, dengan celaan, dengan bentakan, dengan memojokkan mereka, mengungkit-ngungkit kedurhakaan mereka ketika di alam dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat, ya, di antaranya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71 sampai 76, Allah berfirman, Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzab 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah Azza wa Jalla, digiringlah orang-orang kafir menuju neraka jahannam secara berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka sampai ke depan pintu neraka. Dibukakan pintu-pintu neraka, lalu berkatalah para malaikat penjaga neraka, bukankah dahulu sudah datang kepada kalian para utusan, para rasul dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan kalian pada hari ini? Jadi dahulu ketika di dunia sudah ada ayat Allah yang disampaikan. Sudah diperingatkan tentang bahwa nanti mereka akan bertemu dengan Allah di akhirat. Ya, ancamannya neraka kalau tidak beriman kepada seruan tadi. Ya, mereka kemudian menjawab, ya, tapi sudah tetap kalimat azab bagi orang-orang kafir. Dikatakan, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam secara abadi di dalamnya selama-lamanya, dan itulah ya seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Tidak hanya para malaikat saja yang apa namanya yang gemes kepada mereka, bahkan neraka itu sendiri ya. Itu gemes, marah, murka, benci kepada para ahli neraka. Nanti dalam bab neraka kita akan sampai kepada bab tentang neraka, tentang surga. Bahwa neraka itu hidup. Neraka bisa berbicara. Neraka punya mata, bisa melihat. Nanti ada dijelaskan dialog antara surga dengan neraka. Ya. Neraka juga bisa berbicara. Neraka juga punya emosi dan kemarahan. Ya. Nanti secara lebih detail akan kita terangkan pada bab tentang neraka. Masih jauh, sekarang kita kan baru sampai rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Belum ketiga, keempat. Nah nanti yang kelima, iman kepada hari akhir, salah satunya iman kepada adanya neraka, nanti bab itu. Ya, mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun lagi baru sampai ke sana. Malaikat juga masih banyak, masih lama. Dalam surah Al-Mulk ayat 8 dan 9, Allah menceritakan bagaimana keadaan para ahli neraka ketika masuk ke dalam neraka dan bagaimana sikap neraka kepada ahli neraka. Allah berfirman, takadu tamayyazu minal ghayb, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kata Allah Azza wa Jalla, hampir-hampir neraka itu pecah saking marahnya. Setiap kali dilemparkan satu kelompok ke dalam neraka, bertanyalah para malaikat penjaga neraka kepada mereka, belumkah tiba kepada kalian seorang pemberi peringatan ketika di dunia? Pemberi peringatan itu bukan hanya para nabi, para rasul semata-mata. Sebab tidak semua manusia sezaman dengan nabi atau rasul seperti zaman kita sekarang. Tidak ada nabi dan rasul, sudah meninggal. Tapi tetap ada yang memberi peringatan. Siapa? Para ustaz, para mubaligh, para kiai, para da'i. Itu menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada manusia. Menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda-sabda nabinya alaihi salatu wassalam. Itu pemberi peringatan juga. Belumkah tiba kepada kalian pemberi peringatan dulu ketika di dunia? Mereka menjawab, iya. Sudah ada datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Ah, bohonglah. Oh, bicara surga neraka kayak yang udah aja ke sana gitu. Ah, gitu kan ngomongnya kan? Emangnya surga milik bapak lo kan gitu. Sendirian lo di surga kesepian. Ini gitu ngomongnya kebablasan. Ya. Fakadzabna, kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami dahulu ketika di dunia itu berkata, ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan petunjuk apapun. Ah, kalian mah bohong ya, kalian mah sesat, tidak berada dalam kesatan yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besar. Gitu ngomongnya. malah nuduh balik sesat kepada kita. Itu mah ajaran sesat, itu mah agama anyar, agama baru. Kan gitu baliknya. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan penjelasan para ulama tentang hal ini. Tapi mereka tidak menerimanya. Neraka aja gemes tuh ke orang kayak gitu disebutkan. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Ghaidh itu marah, kemurkaan. Rasa gemes yang dialami oleh neraka. Ketika melihat orang-orang ahli neraka datang menghampiri mereka. Ya. Ahli neraka, waliyadzubillah, semoga Allah SWT menghindarkan kita dari golongan seperti ini. Ya. Berteriak kepada para malaikat penjaga neraka agar minta syafaat kepada Allah, agar Allah itu meringankan, bukan menghentikan azab, diringankan, jangan sedahsyat inilah, gitu ya. Jangan sehebat ini siksaannya, wah luar biasa. Tapi malaikat menjawab dengan celaan, dengan cacian, dengan mengungkit kedurhakaan mereka dahulu ketika di dunia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hal ini dalam surah Ghafir ayat 49 dan 50. Surah Ghafir itu nama lainnya adalah surah Al-Mu'min, surah yang ke-40. Allah berfirman, ya. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'ul kafirina illa fi dhalal. Berkatalah orang-orang yang ada di dalam neraka kepada para malaikat penjaga neraka. Kata ahli neraka kepada para malaikat, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah meringankan sehari saja azab dari kami ini. Bukan menghentikan, tapi meringankan gitu. Ingin diringankan karena enggak tahan dengan azab yang demikian dahsyat. Maka berkatalah para malaikat tersebut. Ya. Bukankah dahulu telah datang kepada kalian para utusan dari kalangan kalian dengan membawa penjelasan-penjelasan yang terang, yang nyata? Kan dulu sudah ada da'i kepada kalian, ustaz kepada kalian, kiai, ajengan, ya. Para mubalik sudah menyampaikan penjelasan-penjelasan yang begitu gamblang. Mereka menjawab benar sudah. Ya. Kata para malaikat, silakan kalau begitu kalian berdoa sekehendak kalian. Dan tidaklah doa kalian orang-orang kafir kecuali hanya ada dalam kesesatan. Enggak ada manfaatnya berdoa menjerit ketika di alam akhirat nanti. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya malaikat di dalam neraka. Ya. Mereka, para malaikat itu, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka ya mampu masuk ke dalam neraka dan keluar dari neraka tanpa apa? Tanpa merasakan penderitaan, tanpa kepanasan, tanpa kesakitan, tanpa merasakan apapun kesiksaan yang dirasakan oleh mereka. Sekalipun mereka berada dalam neraka. Bahkan salah satu di antara alat siksa yang ada dalam neraka adalah rantai besi yang sangat besar. Yang besarnya itu bisa terbayang sampai harus digusur oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besinya digusur oleh 70 ribu malaikat. Dan di neraka ada 70 ribu rantai. Zimam namanya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati laha 70 alf zimamin ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di neraka jahanam akan didatangkan 70 ribu rantai besi. 70 ribu rantai besinya. satu rantai besinya masing-masing digusur dibawa oleh 70 ribu malaikat. Kalau satu rantai besi dibawa oleh 70 ribu malaikat, ada 70 ribu rantai besi, ada berapa malaikat? 70 ribu aja kali 70 ribu. Ya. 70 ribu kan nolnya 4 ya. Kali 2 jadi 8, 7 kali 7, 49. 49 dengan 8 nol di belakangnya berapa tuh? 49 miliar apa? Atau 4 miliar 900 juta ya? 4 miliar 900 juta malaikat di dalam neraka itu hanya malaikat yang membawa rantai besi itu saja. Belum yang lain-lainnya. Selain itu tadi sudah juga disinggung sedikit bahwa penampilan fisik para malaikat yang menjaga neraka begitu mengerikan. Sebagaimana pernah dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat mereka. Ra'a malaka khazinin nar bi surati rajulin karihil mir'ah ka akrahi ma anta ra'a rajulun ya wa anna indahu nar yahushuha wa yas'a haulaha. Beliau pernah bermimpi melihat malaikat penjaga neraka dalam bentuk seorang laki-laki yang rupanya seburuk-buruk rupa orang yang pernah kalian lihat. Dia memiliki api ya yang menyala-nyala dan membakar apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi karakteristik malaikat ini selain kasar, keras, juga menakutkan, juga tidak berperi kemanusiaan, tidak berbelas kasihan, si raja tega. Selain bentuknya sangat mengerikan, juga sangat kuat sehingga tidak terbakar oleh api neraka dan tidak merasakan penderitaan berada dalam neraka. Itu semua penjelasan yang menerangkan tentang apa? Tentang para malaikat yang ditugaskan di surga beserta amal-amal yang mereka lakukan di dalamnya. Itulah yang ketiga. Nah, para pendengar sekalian, kita tadinya ingin terus ke yang keempat nih. Yang keempat ini sangat menarik karena berkaitan dengan kita ini, ya, dalam dengan kehidupan kita. Tapi waktunya tidak mencukupi untuk dilanjutkan karena penjelasan poin yang keempat ini lumayan agak panjang. Maka pagi ini cukup saja penjelasan kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu lebih dari 1 jam untuk bertanya jawab. Akan dipandu tanya jawab ini oleh Pak Muzain. Silakan Zain. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan yang sangat menarik sekali bagi kita semua dan banyak sekali hal-hal yang baru yang kita ketahui dari pemaparan kajian yang disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Khotul iman azanallahu wa iyakum para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dan Anda bisa bertanya untuk semua pendengar di radio dimanapun. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz di nomor telepon 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Dan bagi para pendengar sekalian yang akan bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkan pesan singkatnya di nomor bagi pendengar Radio Roja Bandung di nomor 081-1227-1476. Pendengar kita FM Cirebon 94,3 di nomor 085-210-943-943. Dan bagi para pendengar Radio Binbas 107,8 Yogyakarta melalui nomor 089-6374-1443. Pendengar Radio Albayan 107,7 Cianjur bisa mengirimkannya di nomor 089-60-924-2756. 089-60-924-2756. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan kami mohon pertanyaan yang diajukan yang berkesesuaian dengan materi yang disampaikan Ustadz pagi hari ini. Dan bagi para pengirim pesan singkat, harap untuk mencantumkan nama dan alamat ataupun domisili Anda. Kita angkat penelpon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumi Ustaz di Sarijadi. Siapa Bu? Ibu Rumi. Ibu Rumi di Sarijadi, silakan. Mengenai ini Ustaz, kemarin waktu Ustaz ada tauroh di Masjid Al-Furqan kalau tidak salah, tentang ada seseorang yang membaca ayat kursi, yang orang itu yang di luar Indonesia gitu Ustaz. Lalu ceritanya Ustaz tuh mengabarkan bahwa dia tuh akan lewat satu jalan di mana di situ bisa terjadi sesuatu yang pemerkosaan atau apa gitu. Tapi dia selamat dari itu, kalau tidak salah begitu kan Ustaz? Iya. Iya. Lalu dia tidak terjadi peristiwa itu, dan dia mengakses ke besoknya ternyata terjadi sesuatu setelah dia lewat itu. Lalu dia mencari tahu bahwa dia tuh di orang yang akan melakukan kejahatan itu, dia ketakutan karena dia dikawal oleh orang-orang yang penampilannya tinggi besar dan dia ketakutan, katanya begitu kan Ustaz? Iya. Pertanyaan langsung intinya Ibu ya. Iya. Masih banyak antri. Lalu itu semua apa itu berdasarkan hadis, karena dia membaca ayat kursi itu lalu dia dibimbing oleh makhluk-makhluk yang atau malaikat gitu Ustaz, saya tidak begitu mengerti. Jadi sebetulnya dengan bimbingan itu dihadirkan pengawal untuk mengawal perempuan itu, jadi itu berdasarkan apa gitu, saya belum paham gitu ya. Terima kasih juga kalau yang kasih Ron. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rumi di Sarijadi, barakallahu fiik. Iya. Nanti kita akan sampai pada penjelasan tentang amal malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia. Salah satunya adalah menjaga mereka, menjaga manusia. Ada yang disebut dengan malaikat hafadzah. Hafadzah itu malaikat penjaga, ya. Dan itu oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran. Umpamanya dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Manusia itu memiliki mu'aqibat. Mu'aqibat adalah malaikat pengiring. Min baini yadayhi, dari depannya. Wa min khalfihi, dan dari belakangnya. Yahfadunahu min amrillah. Malaikat pengiring itu menjaga orang itu karena perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah, selain itu ada malaikat yang diturunkan, diutus oleh Allah untuk melindungi orang itu, ya, karena orang itu mengamalkan amalan tertentu. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Ya, siapa orang yang membaca ayat kursi, maka Allah Azza wa Jalla akan mengutus satu malaikat yang akan menjaga dia. Sebagaimana salah satunya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi selesai menjaga Baitul Mal, menjaga harta zakat Ramadan yang berupa makanan. Tapi suatu malam dicuri orang, ditangkap orang itu. Ya, minta dilepaskan sampai 3 kali. Ini ringkasnya cerita. Nah, kemudian setelah 3 kali gak akan dianu, gak akan dilepaskan. Saya bawa kamu kepada Rasul SAW. Orang itu melengis-lengis, ya, memelas-melas. Lalu lepaskan, kalau dilepaskan saya kasih kamu sebuah ilmu. Dilepaskan. Apa ilmu yang diajarkan, kata orang itu, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Fa innaka la yazala alayka min Allahi hafid wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha. Kalau kamu naik ke tempat tidurmu, baca ayat kursi. Karena Allah selalu akan mengutus kepada kamu satu penjaga dan syaitan tidak akan mendekati kamu sampai subuh. Kisah ini oleh Abu Hurairah diceritakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi bersabda, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu sudah berkata jujur kepadamu, benar kepadamu, padahal dia sebenarnya pendusta. Tahu enggak kamu siapa dia? Enggak tahu. Itu setan dari kalangan jin. Tapi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan perkataan setan tersebut ya dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita percaya bahwa itu benar karena adanya pembenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama menyatakan ya bahwa anna man qara'aha wa kalallahu bihi malak yahutuhu wa yahfadhu. Siapa orang yang membaca ayat kursi ini, maka Allah akan mengutus satu malaikat yang akan mengiringinya dan menjaganya. Dan ini penjelasan para ulama berdasarkan hadis tadi. Karena dia membaca apa? Membaca ayat kursi. Ini salah satu yang menjadi dalil, Bu ya. Dan dalil ini juga sudah kita jelaskan sebenarnya pada waktu pertemuan kemarin Ahad di Al-Furqan tersebut ya. Itu. Jadi ya salah satu bukti tentang hal ini kisah dari apa yang sudah saya ceritakan kemarin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Gali dari Holis. Pak Gali dari Holis, silakan Pak Gali. Iya. Ini saya mau bertanya, pelajaran apa yang bisa diambil dengan tadi mempelajari tentang tugas malaikat menjaga aras, menjaga surga, menjaga neraka dan yang lainnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa sih manfaat kita mempelajari tugas-tugas para malaikat? Iya, dari beriman kepada para malaikat beserta tugasnya, amal-amalnya itu lahir buah yang sangat baik ya, yang sangat positif bagi kita semuanya. Nah, di antara faedah-faedah nanti faedah ini juga akan kita terangkan di akhir penjelasan tentang bab malaikat ini ya. Pertama, kita lebih meyakini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengetahui malaikat aja makhluk ciptaannya sudah demikian hebat, demikian dahsyat. Dalam neraka tidak terbakar, tidak terkesakitan, tidak menderita. Mengurus langit dan bumi, mengurus tentang planet-planet, mengurus tentang ini dan itu semuanya. Hebat sekali malaikat itu. Enggak bisa ditandingi oleh makhluk lain. Dan siapa yang memberikan kehebatan kepada para malaikat seperti itu? Allah Azza wa Jalla. Kalau malaikat seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, lahir kecintaan kepada para malaikat. Karena malaikat itu nanti kita akan menerangkan beberapa apa kebaikan-kebaikan para malaikat kepada manusia. Dan kita sudah sebenarnya menjelaskan sebagian di antaranya malaikat itu selalu mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kita. Nanti juga di akhirat ketika manusia menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga, tidak hanya para nabi tapi para malaikat juga mendoakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia. Baiknya para malaikat kepada orang, khususnya orang-orang mukmin nanti bisa tertemukan ya, terketahui dari penjelasan berikutnya ketika menerangkan amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia nanti. Ya, mengetahui itu kita cinta kepada para malaikat dan cinta kepada malaikat bagian dari iman ini. Ya. Kemudian yang ketiganya, faedah yang ketiga, kita lebih merasa aman, tentram ya, tidak takut ya. Karena ternyata satu orang kita ini didampingi oleh banyak malaikat. Selain malaikat pencatat amal perbuatan, ada lagi malaikat penjaga yang permanen. Mau orang mukmin, mau orang kafir, itu diberikan malaikat penjaga yang menjaga dia dari kecelakaan yang belum ditakdirkan atas dirinya. Diselamatkan oleh malaikat. Nah, khusus untuk orang mukmin yang mengamalkan amalan-amalan tertentu juga akan diutus oleh Allah malaikat lain lagi untuk menjaganya. Nah, amalan apa saja nanti juga akan kita terangkan amalan apa sajakah itu. Ya. Nah, selain itu ada juga qorin dari kalangan malaikat. Kalau selama ini kita mengetahui ada qorin dari kalangan bangsa jin, bangsa setan, gitu ya. Maka kita juga memperoleh ya keterangan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih bahwa ada juga malaikat yang mendampingi kita yang disebut dengan malaikat qorin juga. Ya, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi menyatakan ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah diutus kepada orang itu satu qorin dari kalangan bangsa jin dan satu qorin dari kalangan malaikat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Yang mengetahui itu gimana perasaan kita? Tenang, enggak akan takut lagi kita. Kalau keumpamanya kita melewati sebuah tempat yang dikatakan orang angker banyak jinnya gitu ya, pas kita lewat khawatir ada penampakan ini, gangguan ini dan itu, ah kita punya senjata tenang. Ya, apa senjatanya? Zikir, doa. Dan siapa orang yang berzikir dengan zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus malaikat untuk menjaganya. Ya, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari beriman kepada para malaikat dengan pemahaman yang benar tadi ya. Makanya jangan diabaikan. Tidaklah semata-mata Allah memasukkan iman kepada malaikat sebagai rukun iman yang kedua kecuali di dalamnya pasti akan ada banyak maslahat ketika kita meyakini secara benar, dan keyakinan yang benar kepada malaikat harus melalui penjelasan tentang para malaikat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Fadil di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz, apakah malaikat dapat mengetahui isi hati? Syukran jazakallah khair. Iya. Ummu Fadil. Fadil di Cimahi, barakallahu fi. Malaikat bisa enggak mengetahui isi hati? Iya, bisa. Dan itu diisyaratkan baik oleh ayat, ya. Ataupun oleh hadis-hadis yang sahih yang banyak menerangkan tentang masalah itu. Di antara ayat yang menerangkan itu adalah Al-Qur'an. Dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-10. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Bahwa sungguhnya bagi kalian itu ada para malaikat penjaga yang mulia dan maha pencatat, mencatat amal-amal, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Baik yang dilakukan oleh anggota badan kalian termasuk yang dilakukan oleh hati kalian. Seperti yang dituturkan oleh siapa? Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyatakan qad thubita bin nusus annal malaikata taktubul qawla wal fi'la wa kadzalika niyyah li'annaha fi'lul qalb fadakhalat fi umumi ya'lamuna ma taf'alun. Telah ditetapkan oleh nas, oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwa para malaikat mencatat ucapan dan perbuatan, demikian juga niat. Karena niat termasuk perbuatan hati. Dan itu termasuk ke dalam keumuman ayat, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat mengetahui apa saja yang kalian lakukan, termasuk yang dilakukan oleh hati. Dan ditunjang dengan banyak hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Rasul bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alayhi fa in 'amilaha faktubuha sayyi'ah wa idza hamma bi hasanah falam ya'malha faktubuha hasanah fa in 'amilaha faktubuha 'ashra. Allah berfirman kepada malaikat pencatat, kalau hamba-Ku berniat, ini berniat nih, berarti dalam hati kan, berniat untuk melakukan satu keburukan, jangan kalian catat dulu. Kalau hanya niat, ya, niat untuk melakukan dosa belum dicatat. Kalau dia mengamalkan niat buruk itu, maka catat satu dosa. Tapi apabila hambaku berniat melakukan sebuah kebaikan, ya, dan belum diamalkan, catat satu kebaikan. Tapi begitu diamalkan, catat 10 kebaikan. Siapa yang mencatat? Para malaikat. Ya. Dan ini menunjukkan malaikat tahu isi hati, tahu niat orang itu. Juga diterangkan lebih detail dalam hadis lain yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul berkata, qalatil malaikah, berkatalah para malaikat, Rabbi, dzaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'ah. Ya, faqal urqubu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah innama tarakaha min ajli. Kata malaikat, ya Allah, itu hambamu, dia ingin sudah berniat ingin melakukan satu keburukan. Apa kata Allah? Awasi dia, mata-matai dia. Kalau dia mengamalkan keburukan itu, catat yang setimpal dengan keburukannya. Tapi kalau dia membatalkan, enggak jadi, meninggalkan keburukan itu, catat baginya satu kebaikan. Jadi, meninggalkan satu keburukan yang sudah diniatkan itu amal soleh. Yang oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan kepada malaikat pencatat untuk apa? Untuk mencatat itu sebagai sebuah kebaikan, ya. Berdasarkan hal inilah, maka kita mengetahui bahwa malaikat juga mengetahui isi hati manusia. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Syamsiah di Sarijadi, Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya, apakah tafsiran surat Yasin ayat 26 bahwa saat ini sudah ada penghuni sorga, sedangkan Ustaz tadi bilang bahwa pintu sorga tidak dibuka sebelum Nabi membukanya? Syukran Pak Ustaz. Ibu siapa? Ibu Syamsiah. Ibu Syamsiah. Syamsiah, ya. Iya. Iya, Ibu Syamsiah di Sarijadi, barakallahu fiik. Ya. Tadi Ibu Syamsiah bertanya tentang di dalam surah Yasin ayat yang ke 26 ya? 26. Iya, yang ke 26. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat tersebut, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, ya, dikatakan kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ya, ini gambaran tentang apa yang akan terjadi kelak, bukan sekarang. Kalau sekarang belum ada yang masuk surga. Sebab apa? Pertama, yang masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau tidak ada yang masukinya. Baik umat terdahulu juga umat yang sekarang, ya. Dan yang pertama kali masuk itu Nabi SAW, dan di kalangan umat manusia yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat yang paling akhir hidupnya, tapi yang paling awal masuk surganya. Umat-umat terdahulu walaupun dari awal hidup di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, ngantri di belakang kita nanti kalau mau masuk surganya. Ya, nanti itu akan lebih detail kita terangkan ketika menjelaskan bab tentang surga. Jadi kita lebih dahulu ke surganya daripada umat-umat terdahulu, ya. Nah, oleh karena itu gambaran dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang menyatakan orang-orang masuk ke dalam surga disambut oleh para malaikat itu gambaran kelak nanti, bukan sekarang. Sekarang belum ada manusia yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, ya. Apa yang ada dalam ayat dalam hadislah gambaran yang akan terjadi kelak di akhirat, baik dalam ayat maupun dalam hadis yang sahih. Tapi adakah penghuni surga dan penghuni neraka sekarang? Ada, tapi bukan manusia yang pernah hidup di dunia ini. Yang menghuni di sana, ya kalau di surga, bidadari surga. Ada wildan-wildan atau pelayan-pelayan ya. Ada para malaikat yang memang ditugaskan untuk setiap hari membangun rumah, setiap hari menanam-nanam pohon sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh manusia. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengamalkan amalan ini akan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Siapa orang yang mengamalkan ini akan ditanamkan satu pohon baginya di surga. Dan itu malaikat yang memproses surga itu terus berkembang. Dari awal sampai sekarang sampai nanti. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang harus disediakan oleh orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Nanti itu akan lebih detail kita bahas dalam bab tentang surga. Ya. Jadi yang jelas itu gambaran tentang apa yang akan terjadi kelak, bukan yang sekarang sudah terjadi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta yang bertanya tentang apakah malaikat penjaga surga dan neraka sudah ada saat ini, dan apakah neraka atau surga sudah ada penghuninya. Mudah-mudahan terpuaskan. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari Ummu Habibah di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, sahihkah cerita tentang malaikat yang bertamu beberapa malam ke rumah Nabi Idris alaihissalam, kemudian mencabut nyawanya dan mengajaknya ke surga dan neraka dan lain-lain? Siapa? Ummu Habibah? Ummu Habibah Cirebon. Iya, saya mohon maaf ya, gak bisa menjawab apa sahih apa tidak. Malah ceritanya belum saya dengar. Nanti saya cari. Kalau sudah ketemu, baik itu sahih atau tidak, saya akan kemukakan insyaallah. Syukran jazakallah khair. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Santoso di Bantul, pendengar radio Islamic Center Binbas. Bagaimana kita mengetahui nama dan karakteristik para malaikat, sumber referensinya? Terima kasih. Ya, malaikat makhluk gaib. Kita tidak bisa mengetahui dengan nalar, dengan perasaan, dengan otak, dengan bayangan, dengan kira-kira. Tapi harus bersumber kepada suatu yang pasti. Sumbernya apa? Ya, Al-Quran. Juga hadis yang sahih yang menceritakan tentang karakteristik para malaikat. Seperti yang saya ungkapkan tadi, semuanya kan bersumber dari Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bukan berdasarkan perkiraan atau dongeng atau film atau bayangan, bukan imajinasi, enggak boleh berimajinasi tentang perkara gaib yang merupakan bagian dari keimanan. Iman ini bersumbernya dari wahyu, bukan dari imajinasi, bukan dari perkiraan, enggak boleh. Jadi apa yang saya kemukakan tadi bersumbernya kan dari ayat. Saya bacakan ayatnya, ya. Seperti kenapa bagaimana malaikat itu tidak berperasaan, tidak berbelas kasihan gitu ya, itu dari ayat. Ghiladun syidad gitu ya, itu ayat. Bagaimana bahwa para malaikat itu umpamanya tadi disebutkan dalam penjelasan yang sudah lewat bahwa mereka itu besar gitu ya, atau bahwa mereka itu tidak terbakar oleh api, sudah dijelaskan. Jadi karakter para malaikat yang bersifat gaib bersumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, bukan dari khayalan atau imajinasi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan yang datang dari pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, dari Bapak Rashid di Cianjur. Ingin diceritakan lagi malaikat Azazil yang mendustakan Allah dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, katanya. Malaikat Azazil. Ya, Pak Rashid, tidak ada yang namanya malaikat Azazil. Yang disuruh untuk sujud kepada Adam itu iblis. Yang kemudian tidak mau sujud. Dan iblis bukanlah malaikat. Kita sudah pernah bahas ketika membahas bab tersebut. Kenapa iblis bukan malaikat? Sebab iblis itu oleh Allah dikatakan bangsa jin, ya. Kana minal jinni. Jadi fasajadu illa iblis, ya. Maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia itu dari bangsa jin. Lalu dia durhaka kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Rasul SAW menyatakan khuliqatul malaikati min nur wa khuliqal jana min marij min nar. Para malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan jin diciptakan dari api. Nah, ketika iblis ditegur, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kepada kamu? Jin si iblis itu menjawab, "Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis itu diciptakannya dari api. Dan yang diciptakan dari api apa? Bangsa jin, bukan malaikat. Ya. Adapun konteks ayat yang menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingat, ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian." Semua malaikat sujud kecuali iblis. Apakah ayat ini mengisyaratkan bahwa iblis dari golongan malaikat? Bukan. Sudah kita terangkan. Susunan kalimat tersebut, illa iblis, ya, illa tadi, di dalam ayat tadi oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwa illa di sana disebut istisna munfasil. Istisna munfasil artinya pengecualian, ya, yang memisahkan antara yang dikecualikan dengan rombongan makhluk yang disebut di awal kalimat. Jadi seolah-olah di sana ada para malaikat, ada juga iblis. Ya, lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada semuanya untuk sujud kepada Adam. Kalau malaikat semuanya sujud, iblis tidak, ya. Tapi kenapa Allah mengatakan wa idh qulna lil malaika, hanya malaikat? Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, iblisnya tidak disebut. Pertama ada dua hal ini, ya. Hal yang penjelasan, dua penjelasan. Penjelasan yang pertama karena jumlah para malaikat di sana jauh lebih banyak, sangat banyak, sedangkan iblis cuma satu. Maka disebut aglabiyah. Yang disebut hanya mayoritas, ya, mayoritas semata-mata. Yang mayoritas para malaikat, iblis cuma satu. Nah, tapi iblis nanti diisyaratkan disebut dalam penjelasan berikutnya. Yang kedua, kadang-kadang di dalam struktur bahasa Arab, kalau ada beberapa jenis orang, ya, lalu diperintahkan sesuatu, maka yang disebut hanyalah orang yang melaksanakan perintah itu saja. Yang tidak melaksanakan tidak disebut. Seperti ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada." Malaikat semua sujud. Iblis juga ada di sana dan ikut diperintahkan, tapi kenapa tidak disebut oleh Allah? Karena tidak termasuk makhluk yang sujud. Makanya tidak disebut di awal. Makanya rombongan pertama yang disebut di awal kalimat adalah gerombongan manusia terpuji, makhluk terpuji. Dan yang tidak disebut alias yang kedua yaitu iblis, makhluk yang tercela. Sehingga dibedakan antara kelompok ini dengan kelompok itu. Oleh karena itu, ayat ini tidak mengisyaratkan bahwa iblis termasuk golongan malaikat. Enggak, beda. Makanya dari struktur kalimatnya sudah menyatakan malaikat berbeda dengan iblis. Apalagi dari ayat-ayat yang lainnya bahwa iblis dikatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin, bukan malaikat. Kemudian perkataan iblis ini, "Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah." Sedangkan yang diciptakan dari api siapa? Ya bangsa jin, ya. Oleh karena itulah penjelasan ini membantah pihak-pihak yang menyatakan iblis itu termasuk golongan malaikat, lalu disebut Azazil. Itu penamaan malaikat Azazil untuk iblis itu sendiri sudah tidak didasarkan kepada nas, ya. Apalagi menganggap bahwa iblis termasuk golongan malaikat itu bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, juga bertolak belakang dengan struktur kalimat yang menjelaskan itu tadi. Jadi begitu Pak Rashid, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat penelpon kembali yang datang dari Pak Edi di Sarijadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Dikecilkan Pak. Ini tadi ada doa yang bisa dibaca oleh orang yang kebetulan Allah menyuruh untuk menjaganya. itu tergantung dari orangnya yang berdasarkan tauhid atau berdasarkan keimanannya atau berdasarkan ke apanya ya, sehingga yakin bahwa Allah menyuruh malaikat untuk menjaganya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fiik. Hadisnya menyatakan hanya siapa yang membaca doa tadi, ya. Seperti umpamanya siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah ketika keluar rumah, maka faqad wuqiya ya wa hufiza wa kufiya. Orang itu telah dilindungi, dijaga dan dicukupkan. Siapa? Apakah hanya orang yang beriman saja? Iya, kalau orang kafir enggak akan mungkin berdoa dengan doa tadi. Orang itu berdoa demikian karena adanya keiman. Iman kepada apa? Kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada semua sabda Rasulnya. Makanya dia baca. Kalau enggak ada iman, enggak akan dibaca. Ah, oh, enggak benar Allah akan begitu. Enggak benar ucapan orang yang namanya Muhammad itu begitu. Makanya enggak akanlah saya baca. Ngapain percuma. Pasti begitu kalau enggak iman. Kalau seseorang ya membaca, ya, doa tadi seperti keluar Bismillahirrahmanirrahim, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada iman. Iman bahwa Allah Azza wa Jalla itu benar, ya. Iman bahwa Rasul SAW itu benar dan isi ucapan Nabi juga benar, diyakini, pasti. Makanya dia amalkan itu. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang baca zikir itu, di zikir ini atau zikir-zikir yang lain yang diterangkan oleh Nabi SAW, maka sesuai dengan janji Allah melalui lisan Rasulnya, maka Allah akan mengutus satu malaikat kepada dia. Ya, apalagi kalau kita membacanya dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh penghayatan. Nah, insya Allah itu akan lebih menenangkan hati kita. Begitu Pak Edi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang pertanyaan angkat lagi penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, ada ustaz yang menerangkan begini, kalau ibadah itu harus karena Allah. Jangan jangan mengharapkan surga, jangan mengharap surga, jangan takut neraka katanya. Kalau Allah sudah ridho katanya, emang nikah jabannya juga di dalam neraka tidak panas katanya ustaz. Itu seperti Nabi Ibrahim juga, kalau Allah ridho dibakar tidak panas katanya Ustaz. Itu perkataan Ustaz itu benar enggak Ustaz? Yang kedua, kalau malaikat nanti di akhirat dihisab enggak Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada perkataan Ustaz yang... Yuk kita bandingkan perkataan Ustaz tersebut dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Pertama, ayat Allah menyatakan wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Ya. Kalau kalian ya tidak mampu melakukannya dan memang kalian tidak akan mampu. Maksudnya tidak akan mampu membuat orang seperti membuat ayat seperti Al-Qur'an, kalimat kata-kata seperti Al-Qur'an gitu kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Jadi kalau kalian tidak mampu dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kalian kepada api neraka. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan manusia untuk takut kepada apa? Kepada neraka. Itu pertama. Kedua, banyak baik ayat ya maupun hadis-hadis yang menjelaskan orang yang takut kepada neraka Allah itu, itu luar biasa. Luar biasa apanya? Pahalanya besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam banyak hadis, salah satu di antaranya itu umpamanya ada 7 golongan manusia yang akan peroleh naungan Allah. Di hari yang tidak ada naungan yang lain selain naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang menangis karena takut. Takut kepada neraka Allah. Coba lihat lagi umpamanya ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada azab Allah? Azab Allah neraka. Wa nahan nafsa anil hawa, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal mawa, surga tempat kembalinya. Ya. Nabi SAW takut enggak kepada api neraka? Takut, makanya beliau apa? Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Sebagaimana doa yang beliau ajarkan dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Kenapa berlindung dari azab jahannam? Karena takut. Jadi banyak ayat yang menjelaskan kita wajib takut. Takut kepada apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa maknanya? Takut kepada murkanya, azabnya, siksanya. Dan siksa itu adalah neraka. Oleh karena itu ayat dan hadis menjelaskan kita wajib memiliki rasa takut. Takut kepada Allah itu maknanya takut kepada azabnya, kepada nerakanya, kepada siksanya. Itu yang menyebabkan kita wajib takut. Ayat begitu, hadis begitu, para sahabat begitu, para ulama juga menjelaskan demikian. Ya, termasuk juga kita boleh enggak mengharapkan surga? Ya boleh, harus, bukan hak, boleh. Makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis diterangkan tentang iming-iming surga bagi orang-orang yang apa? Yang mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang diperintahkan. Kalau Allah dan Rasulnya mengiming-imingkan surga, lalu orang beramal amalan itu karena ingin surga, boleh enggak? Ya pasti boleh. Kalau enggak boleh, maka enggak akan diiming-imingi dengan surga itu. Sampai Rasul selesai menyatakan, "Idza sa'altumul jannah, sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu firdaus." Kalau kalian mau minta kepada Allah surga, mintalah firdaus, karena firdaus itu yang paling tinggi dan paling tengah. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Seperti umpamanya ya, ayat wa adkhilna al-jannah, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Itu doa langsung secara lisan, bukan hanya berharap lagi tapi minta. Ya, masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka. Masal ladzina daraballahu masal ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini min alqaumidh dhalimin. Gitu ya. Kata Allah, kami berikan perumpamaan tentang orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika istrinya Fir'aun berkata, "Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga." Minta tuh, minta rumah di surga langsung. Dan itu oleh Allah disebut dalam Al-Quran dalam konteks pujian. Oleh karena itu, dalam menjelaskan Islam, bukan dengan akal fikiran yang diotak-atik, bukan dengan perasaan, tapi berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita main logika-logikaan seperti tadi umpamanya, jangan minta surga, jangan takut kepada neraka, sudah saya cari doa Allah, nanti neraka itu akan dingin bagi kita. Itu berdasarkan logika dia. Dia punya logika tersendiri lalu menetapkan logika itu. Ketika logika itu dibenturkan dengan ayat, berbenturan, mana yang benar? Tentu saja ayat dan hadis, bukan logika manusia. Itu yang pertama, Pak Taufik ya. Yang kedua, apakah para malaikat dihisab? Itu sudah kita terangkan dan sudah ada pertanyaan tentang hal itu dan sudah dijawab bahwa tugas yang Allah berikan kepada para malaikat bukan perintah syar'i tapi perintah kauni. Dan malaikat tidak dianugerahi, tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk durhaka, untuk melanggar, untuk membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk itu. Kalau malaikat diberikan kemampuan dan keinginan untuk durhaka, hancur alam jagat raya ini. Yang mengurus matahari, ya, bulan, bintang, planet-planet di langit, umpamana, bete, cangkel gitu ya, kesel, kita istirahat 2-3 detik, 1-2 menit. Akhirnya matahari, bintang, bulan melenceng dari apa nih? Dari garis edarnya, bertubrukan, itu hancur alam jagat raya ini ya tuh, ya. Kemudian kalau umpama malaikat pencatat baik yang baik atau yang buruk, lalai sedetik 2 detik ya. biar aja lah ada satu dosa atau amalan ibadah yang satu dua nggak kecatat, nggak apa-apalah, segitu mah. Oh, itu nggak adil, keluar dari keadilan Allah SWT. Ya. Jadi tidak diberikan kemampuan dan keinginan untuk membangkang, untuk durhaka. Makanya taklif atau penugasan kepada mereka disebut taklif kauni dan bukan syar'i. Beda dengan kepada jin dan manusia. Kalau jin manusia, taklifnya taklif syar'i. Ya, manusia dan jin diberi keinginan dan kemampuan untuk membangkang. Ya, ketika membangkang, durhaka dia. Ya, dan akan diazab. Ketika ada godaan halangan, tetapi dia melawan godaan dan halangan itu, tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, di sana diberikan pahala. Ya, makanya ada hisab. Karena adanya keinginan dan kemampuan dalam diri manusia dan jin. Adapun dalam malaikat tidak ada. Makanya malaikat tidak dihisab. Malaikat tidak berakhir ke surga dan ke neraka. Akan tetapi mereka yang di surga, yang di neraka atau yang di mana-mana, ya, memiliki perasaan yang sama. Tidak umpama karena di neraka kepanasan, menderita. Enggak. Kalau di surga berarti enak, nyaman. Enggak, mereka sama. Diberikan hal yang sama oleh Allah Azza wa Jalla tentang hal itu. Oleh karena itulah, maka malaikat nanti tidak dihisab karena taklif kepada mereka, taklif kauni, bukan taklif syar'i. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Oki Kurnia Alam. Bagaimana maksudnya para malaikat memberi salam kepada para penghuni surga? Apakah mendoakan keselamatan? Padahal para penghuni surga sudah selamat dan tidak akan keluar lagi dari surga selama-lamanya. Iya, salam tidak berarti tidak hanya berarti doa keselamatan kelak, tapi juga mengucapkan selamat atas keselamatan yang sudah diraih. Ya, samalah dengan di kita seseorang sudah menikah, kita ucapkan selamat ya sudah menikah. Bukan berarti berdoakan nanti semoga menikah lagi, bukan. Orang sudah lulus umpamanya belajar, kita ucapkan selamat ya. Sudah selesai menempuh jenjang pendidikan tingkat anu. Itu mengucapkan selamat kepada apa yang sudah dia raih. Ya, jadi ucapan salam malaikat juga begitu. Salamun alaikum. Ya, keselamatan atas kalian. Itu ucapan selamat dari apa yang sudah dia raih. Keselamatan itu sudah raih. Selamat dari api neraka dan peroleh nikmat surga. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Selanjutnya dari Fani di Cirebon, pendengar radio kita Cirebon. Ustaz, apakah malaikat penjaga surga dan neraka ini hanya menjaga gerbangnya saja, atau mereka ikut melayani di dalam surga, menyiksa di dalam neraka juga, atau tugas masing-masingnya berbeda? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang terakhir. Jadi ya, malaikat yang di neraka, di dalam neraka. Menyiksa, ya. Tadi dikatakan ada yang menggusur rantainya, ada yang menyiksanya, dan seterusnya, ya. Malaikat yang ada di surga juga tadi sudah dijelaskan, ada yang menanam pohonnya, ada yang membangun bangunan atau istananya. Adapun yang melayani khusus yang namanya wildan. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ wildanu مُخَلَّدُونَ ya. Lalu beredarlah di kalangan para ahli surga wildan-wildan yang juga abadi, kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Insan dikatakan idza ra'aitahum apabila kamu melihat mereka, maka kamu melihat seolah-olah mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertebaran, ya, lu'lu'an manthura gitu ya. Itu wildan-wildan, bukan para malaikat, ya. Malaikat di dalamnya ada tugas-tugas tersendiri yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tugas yang beragam, ya. Wallahu a'lam. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Abu Maryam di Piyungan, Yogyakarta. Barakallahu fik Ustaz. Apakah Ustaz dapat memberi tip cara mengajarkan iman kepada malaikat kepada anak-anak usia dini di lingkungan sekitar kami? Memberi tip. Tips ya. Iya, pertama si guru-guru ini harus mengetahui terlebih dahulu tentang informasi para malaikat secara benar yang bersumber dari Quran dan Sunnah agar tidak salah ketika menerangkan kepada anak-anak. Terutama kebanyakan ketika menerangkan nama-nama malaikat ya. Nama-nama malaikat banyak orang yang didasarkan kepada riwayat Israiliyat. Seperti tadi iblis disebut malaikat Azazil, pencabut nyawa disebut malaikat apa? Izrail. Seperti itu adalah nama-nama yang didasarkan kepada riwayat-riwayat Israiliyat dengan tidak menoleh penjelasan ayat dan hadis yang sahih. Ayat menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut, hadis juga begitu. Kita malah merujuk kepada riwayat Israiliyat. Itu kan keliru. Ayat dan hadis tidak dipegang, riwayat Israiliyat yang bersumber dari Yahudi itu malah diambil. Itu sebuah kekeliruan ya. Jadi pertama pahami tentang malaikat dengan pemahaman yang benar, merujuk kepada Quran Sunnah dan penjelasan para ulama salafus soleh tentang hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, berikan penjelasan kepada anak yang kira-kira terjangkau oleh pemahaman mereka. Ya, penjelasan kepada usia PAUD, dengan usia TK, dengan usia TPA, dengan usia SD, dengan usia SMP tentu saja berbeda. Karena kadar kemampuan daya tangkap mereka yang berbeda. Disesuaikan dengan, dari segi bahasanya, dari aspek penjelasan logis atau tidaknya dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, sudah kita jelaskan bahwa daya tangkap anak-anak itu terbatas, masih minim ya. Maka berikan ala kadarnya. Tidak perlu sampai semendetil seperti saya menjelaskan ini kepada pendengar semuanya. Dan itu sangat kondisional, tergantung usia anak yang kita didik dan tergantung daya tangkap mereka. Walaupun umpamanya usianya sama tapi daya tangkap berbeda, ya sesuaikanlah dengan kadar kemampuan mereka. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ini selanjutnya dari pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur. Afan mau tanya, di dalam ayat Al-Quran ada ayat sifat secara terpisah seperti wa idza maridtu fahuwa yasfin. Boleh diwiridkan secara dawam tidak? Dari Pak Endang di Cianjur. Ya, Pak Endang di Cianjur. Kita memang diperintahkan untuk zikir dan doa baik secara mutlak ataupun secara muqayyad. Secara mutlak artinya wirid dan doa itu tidak ditentukan waktunya, momennya, tempatnya, termasuk jumlahnya, termasuk bagaimana lafaz wirid dan doanya. Ya, itu namanya muqayyad. Maka doa dan zikir yang muqayyad boleh kapan saja, di mana saja, sedang apapun. Kecuali kalau dalam momen-momen terlarang ya, seperti di WC ya jangan. Seperti ketika kita lagi duduk dalam majelis kajian ya jangan berzikir, jangan baca Quran, jangan wirid tertentu sebab tidak menghargai majelis ilmu, memecah konsentrasi kita. Apalagi kalau wiridnya dikeraskan mengganggu yang lain-lainnya ya, jangan. Nah, tapi di momen-momen dan tempat-tempat yang umum dibolehkan. Di motor, di mobil ya, ketika kita duduk di kamar, duduk di ruang tamu, duduk di mana saja, di tempat-tempat yang layak silakan berdoa, silakan berzikir. Termasuk doa yang tadi, fa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Itu mutlak ya, boleh di mana saja, boleh kapan saja, boleh beberapa kali pun. Adapun doa atau wirid yang muqayyad, muqayyad itu kan yang terikat, baik waktu seperti zikir pagi dan petang ya, ataupun amalan perbuatan seperti zikir atau wirid atau doa keluar masuk WC, mau tidur, bangun tidur ya, memakai pakaian, melepas pakaian, keluar rumah, masuk rumah, ke pasar, naik kendaraan, itu harus dilafadzkan atau dibaca pada waktunya. Jangan sampai pas masuk WC malah kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya masuk WC doa masuk WC. Jangan sampai pas mau keluar rumah kita bilang bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu mah doa mau tidur. Ya, jadi doa dan zikir yang muqayyad maka harus dibaca pada tempatnya. Pada momennya. dengan lafaz yang tertentu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik lafaznya, jumlahnya, waktunya, momennya, semuanya. Nah, yang dipertanyakan oleh Pak Rashid tadi dari Cianjur, barakallahu fik, itu adalah wirid yang mutlak, yang umum. Boleh Bapak dibaca itu di mana saja, kapan saja, berapa kali saja, tanpa ditetapkan waktu dan momen secara khusus. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Utep dikata apa? Ya, mangga Pak Utep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ada yang mau saya tanyakan. Saya pernah ngobrol dengan seseorang bahwa sholat itu bukan bagian dari ibadah, tapi hanya pekerjaan saja. Nah, tapi orang tersebut sholat itu. Nah, gimana ucapan tersebut Ustaz? Dikasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada ibadat, ada adat. Ya. Kalau adat, itu hanya kebiasaan yang tidak bernilai ibadah. Kalau ibadah, itu bukan kebiasaan, tapi sesuatu yang bersifat agung. Contoh umpamanya mandi. Ada mandi yang hanya adat, ada mandi yang ibadah. Mandi adat adalah mandi yang memang bukan alasan syar'i untuk mandi, hanya untuk merasakan kesegaran saja, agar bersih, badan sehat gitu ya, fresh gitu, kemudian dia mandi. Maka mandinya hanya adat, tidak bernilai ibadah dan tidak berdosa. Tapi kalau umpamanya seseorang mandi karena ada sebab syar'i, mungkin dia junub, atau mungkin dia umpamanya mau Jumatan, lalu dia mandi dengan niat itu, ada niat, kemudian dia menerapkan amalan-amalan sunnah, maka mandinya mandi ibadah. Kalau secara zahir sama, baik mandi adat maupun mandi ibadat, sama-sama bersih, sama-sama segar. Apa yang membedakan? Nilai ibadahnya. Kalau yang mandi ibadah, jelas dia mandi ibadah besar, agung. Berguguran dosa-dosa dari dirinya. Pahala juga nambah. Pahala dari apa? Pahala dari mandi ibadahnya, pahala dari mengamalkan sunnah rasulnya, pahala dari niatnya yang baik, pahala dari banyak hal, ya. Nah, itu mandi. Mandi itu bisa adat, bisa ibadah. Adapun amalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi amalan ibadah tidak boleh dijadikan sebagai adat. Seperti contoh apa? Sholat. Kalau umpamanya sholat, kenapa kamu sholat? Ini mah pekerjaan saya sehari-hari, bukan ibadah. Enggak akan dapat pahala. Sholatnya tidak sah, mungkin hanya senam saja dia. Karena dia tidak meniatkan sholat untuk ibadah. Ya. Lalu kalau begitu sujud dia, sujud kepada siapa? Ya. Kalau umpamanya dia niatkan sujudnya kepada Allah, berarti itu ibadah. Kalau umpamanya sholat hanya dianggap sebagai adat, sebagai pekerjaan, sebagai rutinitas. Lalu ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia niatkan ruku dan sujud untuk siapa? Kepada siapa? Ya. Maka bertolak belakang antara niat dia dengan pekerjaan dia. Pekerjaan dia di dalam sholat itu ruku, sujud, kemudian berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, subhana rabbiyal 'adzim, subhana rabbiyal 'ala, rabbighfirli. Itu kan yang ucapan yang intinya semua ibadah kepada Allah, tapi dia niatkan bukan ibadah. Maka dia tidak bernilai, ya. Niatnya bukan untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla, tapi hanya rutinitas. Mungkin dia mengharapkan efek positif secara fisik dan psikis dari sholatnya, karena dia banyak mendengar penjelasan siapa orang yang sujud. Dia akan cerdas. Karena apa? Karena ketika sujud, ya, darah mengalir semuanya ke otak, ke kepala. Sehingga suplai oksigen, suplai suplemen, ya, kepada otak itu lebih besar, dan itu bisa menyebabkan si otak lebih cerdas, lebih pandai, lebih pintar. Akhirnya dia lakukan itu. Sama dengan orang yang saum. Orang yang saum niatnya apa? Ibadah. Berbeda dengan kenapa kamu saum? Agar sehat aja, untuk diet gitu ya, agar tidak terlalu gemuk, agar tetap bisa langsing gitu, agar bisa tetap sehat. Sebab dia tahu melalui penjelasan penjelasan medis, ketika seseorang saum, tubuh kita itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Ketika kita makan, maka tubuh kita memproduksi sel baru. Tapi ketika saum, sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Ya, yang sudah tidak terpakainya dibuang melalui keringat, melalui air kencing, melalui BAB, melalui segala macam yang dibuang. Ya, kemudian yang masih diperbaiki sehingga lebih bagus lagi, sehingga orang yang saum itu sehat. Makanya dia saum, bukan untuk meraih ridho Allah. Maka saumnya tidak berpahala. Sehat mungkin enggak? Ya mungkin dia dapat kesehatan, tapi enggak dapat pahala apa-apa. Oleh karena itu orang yang menganggap sholat hanya adat, hanya pekerjaan, hanya rutinitas, dan bukan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka sholatnya tidak sah karena tidak adanya unsur niat, atau ada unsur niat tapi bukan untuk diniatkan ibadah kepada Allah. Maka sholatnya tidak sah dan dia tidak dapat pahala dan dianggap dia belum sholat. Karena apa? Karena walaupun pekerjaan sholatnya dilakukan, tapi karena tidak diniatkan untuk melakukan sholat yang beribadah kepada Allah, tidak diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah dalam hal sholat, maka sholatnya tidak sah dan dia dianggap tidak sholat walaupun zahirnya sholat. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abi Muti di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, waktu Rasul Isra Mi'raj, Rasul melihat orang yang sedang disiksa di neraka. Apakah neraka sudah dihuni? Ya, tadi sudah dijelaskan belum? Itu gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti. Sama ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau mendengar langkah-langkah suara kaki Bilal. Padahal Bilalnya masih hidup. Ya, ketika ketemu sama Bilal, ya Bilal, aku mendengar suara langkah-langkahmu di surga. Apa yang kamu amalkan? Karena Bilalnya masih hidup, masih di dunia, belum ke surga, tapi langkahnya sudah terdengar. Itu gambar tentang apa yang akan terjadi nanti. Kata Bilal, tidaklah aku batal kecuali aku wudu, dan tidaklah aku wudu kecuali aku sholat dua rakaat. Jadi sekali lagi, semua gambaran tentang apa yang diberitakan tentang hal surga dan neraka itu gambaran tentang apa yang akan datang, bukan apa yang sudah terjadi sekarang. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Selanjutnya dari Ridwan di Indramayu. Ustaz, apakah ada keterangan yang menyebutkan tentang orang-orang yang dihisab satu persatu ini akan menunggu untuk dimasukkan ke neraka atau ke surga bersama-sama? Atau ketika sudah dihisab, masing-masing orang ini akan langsung masuk ke surga atau neraka dan tidak menunggu yang lainnya? Iya, dihisab, ya, setelah dihisab, tidak langsung ke surga dan neraka. Setelah proses hisab itu ada beberapa proses lain yang harus dialami, ya. Termasuk dibagikan buku catatan-catatan amal, ya. Ada haud. Haud itu kesepakatan para ulama setelah hisab. Cuma para ulama ikhtilaf apakah sebelum menyeberang jembatan atau setelah. Para ulama ikhtilaf tentang masalah itu, ya. Terus ada lagi menyeberang jembatan, sirat yang terbentang di atas neraka. Terus juga ada lagi yang disebut dengan al-iqtisas bainal madhalim. Adanya qisas tentang segala macam kezaliman. Ya. Nanti setelah semua proses itu selesai, nah tinggal ke surga, tinggal ke neraka, baru itu berbarengan. Ya. Tapi walaupun kita bisa membayangkan jumlah orang sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti pasti triliunan, ya. Bukan hanya miliar lagi, mungkin triliunan. Tapi ingat salah satu di antara sifat Allah, Allah itu sari'un hisab. Allah itu sangat cepat hisabnya, ya. Jadi walaupun sangat banyak, hisab Allah sangat cepat. Sehingga tidak seperti bayangan kita, wah kalau 4 triliunan mungkin jutaan tahun gitu. Tidak seperti itu. Allah itu sari'un hisab. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon dari Pak Heriawan di Cimahi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, kaitannya dengan sa'i. Pada waktu di Bukit Marwah Sofa, membaca kalimat tauhid kemudian berdoa. Yang saya tanyakan pada waktu membaca kalimat tauhid itu, apakah mengacungkan tangan, demikian juga waktu berdoa apa mengangkat tangan. Yang kedua, bacaan antara pilar hijau apa bacaan yang benar gitu dan artinya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heriawan di Cimahi, barakallahu fiik. Ya, ketika kita sa'i, baik di Safa ataupun di Marwah, kita melakukan hal yang sama, yaitu melakukan membaca 3 kali zikir, mengapit 2 doa. Jadi ketika di Safa dulu, hadapkan badan dan wajah kita ke kiblat. Kiblatnya tidak kelihatan karena terhalang dindingnya, tapi kita tahu arahnya mana. Ya, nanti orang-orang juga banyak. Baca dulu zikir. Ketika membaca zikir, kita tidak mengangkat tangan. Kita terbiasa aja tangan ke bawah, lalu baca zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu 1 kali zikir, lalu angkat kedua tangan kita, lalu berdoa sekehendak kita. Doanya bebas. Dengan bahasa Arab, bagus. Diambil dari Quran dan Sunnah, bagus. Tidak mengerti bahasa Arab, tidak hafal di Quran Sunnah, dengan bahasa kita juga boleh. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Cirebon, terserah. Ya, isi doanya kebaikan untuk kita, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk istri, anak, untuk sahabat, untuk seluruh kaum muslimin, untuk dunia dan untuk akhirat. Ya. Setelah beres berdoa, turunkan tangan kita, lalu baca lagi zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, 2 zikir ya, itu zikir yang kedua. Angkat lagi 2 tangan kita, lalu berdoa lagi sekehendak kita. Setelah beres berdoa, turunkan lagi tangan kita, ya. Kemudian baca lagi zikir yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir, udah. Berarti 3 zikir mengapit 2 doa. Ya. Lakukan itu di Safa, lakukan juga di Marwah, sama. Jadi, kalau umpamanya di Safa sekali, di Marwah sekali, di Safa sekali, di Marwah sekali, ya. Terus begitu 7 kali, dan di dalam setiap kalinya ada 2 doa yang diapit oleh 3 zikir. Jadi 14 kali kita berdoa selama sa'i, ya. Nah, gimana tuh kalau terlalu sering habis isi doa kita? Boleh diulang. Makanya para jamaah haji atau umroh sebelum ke sana, coba direncanakan 4 doa pertama untuk diri kita sendiri khusus. Doa kedua untuk orang tua khusus. Nanti ketika di Marwah, ya, tadi kan di Safa 2 kali. Di Marwah 2 kali, nah yang pertama untuk umpo istri kita, suami kita. Yang keduanya untuk anak-anak kita gitu ya. Terus nanti ke Safa lagi ada 2 kali lagi gitu kan. Untuk saudara kita, adik kita, kakak kita, paman kita, semua. Gitu. Atau umpamanya sudah habis semua tapi disunahkan berdoa karena doa di sana makbul, boleh diulang untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak istri kita, diulang enggak apa-apa ya. Jadi lakukan itu baik di Safa ataupun di Marwah, sama. 3 kali zikir mengapit 2 doa. Itu yang pertama, Pak Heriawan. Kedua tadi apa? Oh, doa antara 2 pilar ketika apa? Ketika sa'i. Jadi bukan pilar, ada lampu hijau di atas tuh. Ya, paling 20 meter atau 30 meter kita lari. Untuk laki-laki lari sekencang-kencangnya. Ya. Ada zikir khusus enggak? Ada yang diambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia membaca, Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Pendek saja ya, diulang-ulang sampai kita tiba di lampu hijau yang berikutnya. Setelah itu biasa lagi berjalan. Rabbighfir, ya Allah ampuni, warham dan rahmati, wa antal a'azzul akram, engkaulah yang paling gagah dan paling mulia. Itu zikir yang kita baca ketika melintasi 2 lampu hijau tadi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur, Ibu atau Bapak, saya Nur di Kebon Bibit. Ada 2 pertanyaan. Pertama, mengapa tidak disebutkan kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Nabi? Sebagaimana diketahui bahwa ada sahabat yang masih salah menafsirkan Quran dan hadis. Dan yang kedua, bagaimana kita mengenal ulama yang pemahamannya lurus sehingga kitabnya jadi rujukan? Iya. Kenapa kita tidak mencukupkan mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, itu intinya. Tapi bagaimana kita tahu pemahaman Nabi yang benar? Kita tahu pemahaman Nabi yang benar itu, ya, melalui penjelasan para sahabat yang melihat langsung, mendengar langsung, mengaplikasikan, mengamalkan langsung bersama-sama, ya. Kalau toh umpamanya ada ijtihad dari sahabat yang salah di zaman Nabi, kesalahannya langsung di apa? Dikoreksi, diluruskan oleh Nabi sendiri di zaman itu. Oleh karena itu, kita terketahui bahwa kesalahan sahabat sudah terkoreksi di zaman itu. Kalau toh umpamanya Nabi sudah wafat, lalu ada ijtihad dari para sahabat, ijtihad sahabat jauh lebih layak, lebih pantas untuk dipegang daripada ijtihad orang-orang setelahnya. Karena apa? Karena mereka jauh lebih berilmu daripada orang setelahnya. Para ulama setelahnya menerima Islam dari siapa? Dari para sahabat. Ya. Nah, jadi kita intinya sih mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman Nabi. Tapi pemahaman Nabi tidak bisa kita ketahui kecuali melalui penjelasan dan pemahaman para sahabat. Makanya ini yang diisyaratkan baik oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih. Umpamanya ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adallahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Maksudnya ini para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman Islamnya. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi ayat ini menjamin pemahaman sahabat tentang Al-Quran dan Sunnah itu benar. Kalau ada 1%, 2% para sahabat yang keliru ijtihadnya, itu terluruskan otomatis di zaman Nabi SAW. Atau terkoreksi oleh para sahabat lainnya. Yang lebih banyak. Kalau ada umpamanya Muawiyah pernah menyatakan bahwa Allah melihat, bahwa Nabi Muhammad melihat Allah di ketika Mi'raj. Langsung ditegur, dikoreksi oleh Aisyah. Enggak. Yang dilihat oleh Nabi hanyalah cahaya. Tapi cahaya itu bukanlah Allah SWT. Ya. Ada koreksi langsung. Aisyah pernah salah? Enggak pernah. Abu Bakar pernah salah? Enggak pernah. Tapi dikoreksi langsung oleh Nabi SAW. Sehingga kesalahannya tidak berlanjut. Ya. Oleh karena itulah, maka Allah menyuruh kita mengikuti para sahabat. Nah, surah At-Taubah ayat 100 tadi. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ya. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi jaminan ridho Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dan jaminan surga itu menunjukkan mereka benar pemahamannya. Itu ayat. Dan itu bukan satu. Allah juga menyatakan fa'in amanu bimithli ma'amantum bih. Kalau manusia beriman seperti berimannya kalian, kalian yang dimaksud para sahabat. Kalau manusia setelah kalian beriman seperti berimannya kalian, pasti mereka akan tertunjuki. Kalian yang dimaksud ini sih para sahabat. Itu ayat Allah juga. Yang menunjukkan bahwa iman kita itu mengikuti iman para sahabat. Karena para sahabat pasti mengikuti Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mendengar langsung, melihat langsung, dan dibimbing langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik iman itu umpamanya pemahaman tentang keimanannya, konsep keimanannya, aplikasi dari keimanannya, keyakinan itu seperti para sahabat. Dan dalamnya termasuk pemahamannya. Hadis lebih banyak lagi yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ya, oleh karena itu untuk bisa mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman Nabi, ya mengikuti penjelasan para sahabat. Orang sekarang menyatakan yang penting Quran Sunnah. Iya, tapi Quran Sunnah setelah itu apa? Difahami Quran Sunnah itu oleh otaknya langsung. Bukan menurut pemahaman Nabi SAW. ambil ayat, tafsirkan sendiri oleh otaknya. Ambil hadis, tafsirkan sendiri oleh otaknya. Padahal otaknya tidak memiliki kapabilitas ilmu yang memadai untuk bisa menafsirkan Quran atau mensyarah hadis. Orang seperti tidak mengikuti Quran sunnah karena Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ke ahlinya, bukan mikir sendiri, bukan memaksa-maksakan otaknya yang terbatas untuk memahami secara memaksakan diri. Itu tidak sesuai dengan Quran kalau umpamanya memahami Quran hadis langsung dengan otaknya. Orang yang mengambil ayat, mengambil hadis langsung difahami dengan otaknya, orang itu tidak mengikuti Quran sunnah. Karena Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi banyak orang yang penting Quran sunnah, saya berpegang kepada Quran sunnah. Kalau saya berpendapat begini, ini ayatnya. Saya berpendapat begini, ini hadisnya. Ayatnya pasti benar, hadisnya pasti benar. Apanya yang perlu dipertanyakan? Interpretasi dia tentang ayat dan hadis itu. Penafsiran, pemahaman dia tentang ayat dan hadis itu. Alat yang dimilikinya, ilmu yang dimiliki cukup enggak untuk bisa mengambil pemahaman dari ayat dan hadis itu? Enggak. Para sahabat, para ulama memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengambil pemahaman yang benar dari ayat dan hadis yang sahih. Ya, oleh karena itulah, maka kalau kita hanya menyatakan cukup Quran dan sunnah saja, orang banyak keliru. Semua orang yang keliru berhujah dengan Quran dan sunnah. Tapi Quran dan sunnah menurut pemahaman otaknya masing-masing, bukan menurut pemahaman salafus salih. Quran memerintahkan mengikuti para sahabat, hadis memerintahkan mengikuti para sahabat sendiri begitu, para ulama setelahnya juga begitu. Ada enggak sebuah hukum yang tidak ada dalam ayat dan hadis? Ada. Dan para ulama menengok ke mana? Menengok ke para sahabat. Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ketika ditanya, bagaimana hukumnya menggunakan tulang bangkai gajah dan lemak bangkai gajah untuk meminyaki rambut dan menyisir rambut? Tidak ada ini dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Apa kata Imam Az-Zuhri? Ra'aitu ghaira wahidi min ashabin Nabi SAW, dalam riwayat lain, ra'aitu thalathina min ashabi Muhammadin SAW. Aku melihat 30 orang para sahabat Nabi meminyaki rambut mereka dan menyisir rambut mereka dengan gajah atau apa lemak dari bangkai gajah dan dari tulang-tulang bangkai gajah. Berhujahnya dengan amalan para sahabat. Sebab enggak ada dalam ayat dan enggak ada dalam hadis, tapi para sahabat sepakat seperti itu, ya. Mereka menyepakati itu, katakanlah tidak pernah mereka mendengar dari Nabi SAW tentang hal itu, tapi kesepakatan mereka, ijtihad mereka, yang ijtihad mereka jauh lebih layak untuk diambil daripada ijtihad siapapun. Karena mereka yang orang-orang yang lebih tahu tentang Islam, melebihi pengetahuan manusia manapun tentang Islam, ya. Jadi begitu, cukup sampai di sini dan waktu yang kita miliki sudah lewat, sudah habis. Insya Allah kita berjumpa kembali melanjutkan materi ini di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.